sakitnya luka hati karena kecuranganmu. Kan selalu ku tunggu kabar kematianmu agar tiada lagi korban dari kecuranganmu. Sumpah janji jarang meyakini.